Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billahi wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar radio Muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat sehingga pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk berjumpa kembali dalam rangka melanjutkan pembahasan kita mengenai hadis-hadis akhlak yang diambil dari kitab Ahaditsul Akhlak karya Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin hafizahumullahu taala. Dan kita telah sampai di pertengahan bab ke-29 mengenai adab-adab dalam berkendara dan bepergian. Kita akan lanjutkan setengah dari bab ini insyaallah taala itu di halaman 425 ya, di mana Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala mengatakan wa min hadis salafi fi safari at-tanahud. Di antara petunjuk para salaf ya, para pendahulu kita, para ulama terdahulu dalam safar adalah yang disebut dengan tanahud. Tanahud itu adalah iuran untuk makan bersama. Qila lil Imam Ahmad, ya. Suatu ketika ada yang bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ayyuhuma ahabbu ilaika ya'tazilur rajulu fi ta'ami aw yurafiq. Imam Ahmad ditanya, mana yang lebih engkau sukai? Seorang laki-laki atau seseorang dia menyendiri ketika makan atau dia bareng-bareng makannya? Qala yurafiq, maka Imam Ahmad mengatakan bareng-bareng. Hadza arfaq, ini lebih baik. Ya. Akan lebih akrab, ya. Ya ta'awanuna, dan mereka saling membantu. Ya. Idza kunta wahdaka lam yumkinuka at-tabkh wala ghairuhu. Kalau engkau cuma sendiri, maka engkau tidak bisa masak. Yang lain pun juga sama. Ya, tidak bisa masak sendiri. Wala ba'sa bin nahdi qad tanahada shalihun. Dan tidak masalah jika modelnya adalah an-nahdu, ya. Karena an-nahdu atau tanahud itu dilakukan oleh orang-orang soleh. Ibnu Muflih menjelaskan, ya, apa itu tanahud, ya. Wa ma'na an-nahdi ayakhruja kullu wahidin minar rifqah syai'an minan nafaqati yadfa'unahu ila rajulin yunfiqu 'alaihim minhu wa ya'kuluna jami'a. Pengertian dari tanahud atau an-nahdu adalah setiap orang, ya, jadi satu rombongan itu katakanlah 5 orang, ya, mereka mengeluarkan sebagian uang mereka dan diserahkan kepada satu orang supaya dibelikan makanan atau dibuatkan makanan untuk mereka, ya, dan mereka makan bersama-sama. Wa in akala ba'dhum aktsara min ba'din fala ba'sa. Dan kalaupun memang salah satunya nanti makannya lebih banyak daripada yang lain, maka itu pun tidak masalah, karena yang menjadi ibroh di sini adalah makannya bareng-bareng, ya, kebersamaan, ya, bukan soal keadilan, ya. Kalau bicara keadilan maka harus baginya harus betul-betul teliti, ya. Tapi tidak masalah walaupun salah satunya makan lebih banyak daripada yang lain. Tentu lebih banyaknya bukan ekstrim, ya, dalam artian yang satu 3 porsi, yang satu 1 porsi, ya, jangan demikian, ya. Kan, tapi sewajarnya. Ini boleh, ya, melakukan tanahud dalam safar dan itu dilakukan oleh para orang-orang soleh. Ya. Kemudian yang selanjutnya, wa kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam fi safari annahu yuhibbul khuruja yaumal khamis fi awwalin nahar. Dan di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika safar adalah beliau suka untuk keluar safar di hari Kamis dan dilakukan di awal hari, ya, di sebelum zuhur. Ya. Dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu yang mengatakan, laqallama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju idza kharaja fi safarin illa yaumal khamis. ketika safar, dan kalaupun keluar, maka beliau lakukan itu pada hari Kamis. Ya, jadi kebanyakan safar beliau dilakukan pada hari Kamis. Dan dari Sakhr Al-Ghamidi radhiyallahu anhu, ia mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma barik li ummati fi bukuriha." Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, ya, pernah berdoa, "Ya Allah, berikanlah berkah kepada umatku di waktu pagi mereka." Ya, jadi pagi-pagi itu waktu yang didoakan Nabi penuh berkah. Maka untuk safar, untuk kerja, segala macam itu enakan pagi. Ya, karena didoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala wa kana idza ba'atha sariyatan aw jaisan ba'athahum awwalan nahar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau mau mengutus pasukan, maka beliau mengutusnya di waktu pagi, ya. Wa kana Sakhrun rajulan tajiron. Dan Sakhr yang meriwayatkan hadis ini adalah seorang pedagang. Ya, wa kana idza ba'atha tijaratan ba'athahum awwalan nahar. Beliau juga kalau berdagang, ya, atau mengutus dagangan, maka dikirim atau diutus di awal hari atau di pagi, waktu pagi, ya. Wa athra wa kathura maluhu. Fa athra fa kathura amal. Maka hartanya menjadi berkembang dan semakin bertambah, ya, karena keberkahan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya, wa kana min hadihi fi safari salatul nafilah ala rahilatih wa illam yakun ala al-qiblah. Di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika safar adalah beliau melaksanakan salat sunnah di atas kendaraan beliau walaupun tidak menghadap kiblat. Ya. Ini di antara keistimewaan salat sunnah adalah dia bisa dilakukan di atas kendaraan, bukan seperti salat wajib, ya. Kalau sholat sunnah di atas kendaraan boleh langsung duduk, tidak perlu berdiri, tidak perlu turun ke tanah, dan boleh menghadap manapun kemana kendaraan itu bergerak. Ya, sebagaimana riwayat dari Umar radhiyallahu anhu, ia mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi safari ala rahilatihi haitsu tawajjahat bihi yumi'u ima'an salata laili illal faraib." Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau salat ketika safar di atas kendaraan beliau. Kemanapun kendaraan itu atau hewan kendaraannya menghadap. Dan beliau melakukannya dengan isyarat, ya. Karena kalau sedang berdiri tentu mau sujud mau rukuk seperti normalnya kita salat tidak bisa. Maka dengan isyarat, ya. Dan beliau melaksanakan salat lail, ya. Salat lail di atas kendaraan. Namun beliau tidak melaksanakan sholat fardu di atas kendaraan. Kalau sholat fardu, 5 waktu maka harus turun, ya. Wa yutiru ala rahilati. Beliau juga sholat witir di atas kendaraan beliau. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini yang mungkin jarang kita lakukan, ya. Sholat sunnah di atas pesawat atau di atas mobil, ya. Padahal bisa, ya. Di atas kereta itu bisa. Kemudian wa kana min hadhihi sallallahu alaihi wasallam idza ra'a qaryatan yuridu dukhulaha sa'alallaha khairaha wa ta'awwadha bihi min syarriha. Di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ketika beliau melihat sebuah kota, sebuah daerah yang beliau ingin masuki, maka beliau berdoa kepada Allah meminta kebaikan dari kota tersebut dan berlindung dari kejelekan kota tersebut. Sebagian riwayat dari Suhaib radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah beliau melihat sebuah kota yang ingin beliau masuki melainkan pasti beliau mengatakan, "Allahumma rabbis samawati sab'i wa ma adlalna wa rabbal ardhain as-sab'i wa ma aqlalna wa rabbas syayatin wa ma adlalna wa rabbar riyahi wa ma dharain." Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Ya Allah yang memiliki langit-langit yang 7, ya, dan apa yang dinaungi oleh langit-langit itu, dan wahai Rabb yang menguasai bumi yang 7, ya, dan apa yang ada di dalamnya, dan wahai Rabb yang menguasai setan dan apa yang mereka sesatkan, dan wahai Rabb yang menguasai angin dan apa yang mereka bawa, fa inna nas'aluka khaira hadhil qaryah wa khaira ahliha." Maka kami mohon kepadamu ya Allah kebaikan dari kota ini, ya, dan kebaikan dari penduduknya. Wa na'udzubika min syariha wa syari ahliha. Dan kami berlindung kepadamu dari kejelekan kota ini dan kejelekan penduduknya, wa syarri ma fiha, dan kejelekan apapun yang ada di dalamnya. Hadis riwayat An-Nasa'i. Ya. Ini juga mungkin baru bagi kita, ya, doa ketika melihat suatu kota yang ingin dimasuki, memohon kebaikan kota tersebut dan penduduknya, serta memohon perlindungan dari kejelekan kota tersebut dan penduduknya. Ya. Kemudian selanjutnya, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa yustahabbu al-istima'u 'inda an-nuzul. Di antara adab yang selanjutnya adalah disunnahkan untuk berkumpul ketika singgah, ya. Ketika singgah di berhenti dulu di suatu tempat, itu disunnahkan untuk tidak berpencar melainkan berkumpul. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu, ia mengatakan, ya, orang-orang, ya, idza nazalu manzilan qala Amr kana an-nasu idza nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzilan tafarraqu fi syi'ab wal audiyah. Orang-orang di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mampir atau singgah di satu tempat, maka mereka berpencar. Ya, berpencar di gunung-gunung dan di lembah-lembah. Maksudnya ya, berada di tempat yang saling menjauh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, inna tafarruqakum fi hadhihi syi'ab wal audiyah inna madzalikum minasyaiton. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya, ya, perbuatan kalian saling berpencar seperti ini, ya, berpencar di lembah-lembah dan di bukit-bukit, merupakan sesuatu yang dibawa oleh setan. Ya, artinya setan menginginkan hal tersebut, ya. Falam yanzil ba'da dzalika manzilan illa indamma ba'dhum ila ba'din. Maka sejak saat itu, setiap mereka mampir di satu tempat singgah, maka mereka saling berkumpul satu sama lain, hatta yuqalu law busita 'alaihim thawbun la'ammahum. Ya. Sampai-sampai dikatakan bahwa seandainya ketika mereka berkumpul itu diletakkan baju di atas mereka, niscaya baju itu akan mencukupi mereka. Berarti artinya rapat gitu, ya. Karena saat baju ditaruh itu ternyata cukup untuk semua. Ya. Wal muradu bihaitsu la yudayyiqu ba'dhum 'ala ba'din. Maksudnya adalah tentu selama tidak saling menyempitkan satu sama lain, ya. Bukan berarti harus empet-empetan, ya, kayak di KRL, ya, tapi yang penting kumpul, ya, jangan berjauh-jauhan. Kemudian yang selanjutnya, ya, di antara adab dalam safar adalah petunjuk dalam safar adalah alla yakunal mabit fi safari qariban min at-tariq. Di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hendaknya orang yang bermalam ketika dia safar, maka dia tidak tidur atau bermalam di dekat jalan. Kalau kita naik gunung misalnya, ya, kita mau membuat tenda, membuat tenda, maka janganlah membuat tenda yang terlalu dekat dengan jalan. Apalagi sampai nutup jalan, ya, tidak boleh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza safartum fil khisbi fa'atul ibil hadhaha minal ard." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jika kalian bersafar, ya, melewati daerah yang subur, ya, maka berikanlah kepada unta kalian jatah mereka." Artinya biarkan mereka merumput, ya. Jangan kemudian mumpung lagi banyak-banyak rumput dibiarin dilewati begitu saja. Jangan, tapi diberikan jatah unta untuk makan rumput, ya. Saya enggak tahu unta makannya rumput apa, ya. Ya, pokoknya sesuatu yang menjadi makanan unta gitu, ya. Wa idza safartum fis sanah fabadiru biha naqiyaha atau niqiyaha, ya. Dan ketika kalian bersafar dalam kondisi di tanah yang gersang, ya, maka segeralah melewatinya, ya. Kenapa? Supaya mereka tidak keburu lelah, ya, dengan kondisi yang gersang tersebut. Wa idza arrastum fajtanibu at-tariqa. dan ketika kalian bermalam menginap, maka jauhilah jalan. Ya. Fa innaha turuqud dawab wa ma'wal hawam bil lail. Kenapa? Karena jalan itu merupakan tempat berlalu lalangnya hewan, ya, dan juga serangga-serangga di waktu malam hari. Ya, jadi jalan itu kalau di malam hari itu adalah tempat hewan-hewan, ya. Makna dari ta'aris adalah an-nuzul fil laili lin-naumi war-raha, ya. Makna dari arros ini, ya, ta'aris adalah mampir di suatu malam untuk bermalam atau untuk beristirahat. Imam Nawawi rahimahullahu taala menjelaskan wa hadza adabun min adabis sair wan nuzul. Ini di antara bentuk salah satu adab ketika bersafar, ya, dan ketika mampir. Arsyada ilaihi sallallahu alaihi wasallam, yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, li'anal hasyarat wad dawab, ya, wad dawabil ardi min dawati sumum was sibaa' tamshi fil lail ala tariq li suhulatiha. Ya. Karena serangga-serangga, kemudian hewan-hewan, ya, bahkan hewan-hewan yang berbisa, ya, dzawati sumum, hewan berbisa, hewan buas, mereka itu ketika berjalan di malam hari, mereka jalan di, memang berjalannya di jalan, ya, li suhulatiha, karena itulah jalan yang paling mudah bagi mereka. Wali annaha, ya, talaqqat, ya, taltaqit, ya, wali anha taltaqit minha ma yasqutu min ma'kulin wa nahwiha wa nahwihi, ya. Dan karena mereka memang mencari-cari sesuatu yang tercecer di situ, ya, berupa makanan atau selainnya, ya, jadi memang jalan itu, ya, tempatnya makanan mereka juga, mereka berlalang juga tempat mereka makan, ya. Wa ma tajidu fiha min rimmah wa nahwiha, dan di situ juga tempatnya tulang belulang dan semisalnya. Fa idza arrasal insanu fi at-tariq rubbama marra bihi minha ma yu'dhihi. Maka ketika seorang itu bermalam di jalan, ya, maka dia tentu boleh jadi akan menemui hal-hal yang akan mengganggunya, ya. Entah itu ular, entah itu yang kalajengking, entah yang lain, ya, serangga-serangga yang lain atau hewan buas, ya. Fa yambaghi ayyataba'at anit tariq, maka hendaknya dia menjauh dari jalan, ya. Itu kalau zaman sekarang, ya, berarti, ya, di gunung, ya. Jarang kita perjalanan nginap terus nginap di pinggir jalan, kan enggak ada, ya. Nah, di pinggir jalan raya gitu kan enggak mungkin, ya. Ini biasanya orang-orang yang mendaki gunung atau pergi ke tempat-tempat yang memang bukan jalan modern, ya, tapi di hutan atau semisalnya. Kemudian yang selanjutnya, wa yambaghi lil musafir, ya, ayahtab lil qiyami lis salatil fajr, ya, wala siyama innama mutaakhiran, ya, wa majhadan, ya. Dan hendaknya seorang musafir itu berhati-hati atau bersikap waspada, ya, ketika dia berjaga-jaga untuk supaya bisa bangun untuk sholat subuh, ya. Nah, biasanya orang safar itu capek, ya, capek. Hendaknya dia punya strategi untuk kemudian supaya bisa bangun sholat subuh, ya. Terutama kalau nantinya dia itu tidurnya itu mutaakhiron, dia tidurnya itu telat begadang, ya. Maka hendaknya dia perhatikan, ya, masalah bangun subuh, ya. Sebagaimana kisah yang diriwayatkan oleh Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, bahwasanya suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada dalam sebuah perjalanan. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, "May yaqlauna al-lailata la narqudu an salatil fajr." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Siapakah yang mau berjaga-jaga malam ini tidak tidur sampai salat subuh?" Tujuannya apa? Tujuannya supaya bisa membangunkan yang lain. Faqala Bilal, maka Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu mengatakan, "Ana, saya, ya Rasulullah." Ya, fastaqbala matla' asy-syams faduriba 'ala adhanihim. Maka ternyata sampai matahari terbit, ya, telinga mereka tidak tidak terbangun, ya. Artinya mereka tetap tidak terbangun. Fama ayqadhuhum illa harrusyams. Dan tidak ada yang membuat mereka bangun kecuali karena panasnya matahari. Jadi bangun karena kepanasan, ya. Berarti sudah siang sekali, ya. Faqamu fa'addauha. Maka mereka pun berdiri dan menunaikan salat fa'addauha tsumma tawaddu fa'adzana Bilal. Fasallau ar-raka'atain tsumma sallau fajr. Rawahu Ahmad. Maka mereka pun kemudian bangun, ya. Kemudian mereka wudu, kemudian Bilal adzan, kemudian mereka salat dua rakaat dan salat fajar, ya, atau salat subuh. Hadis riwayat Ahmad. Nah, ini di antara hikmahnya adalah kita jadi tahu apa yang kita lakukan ketika kita kesiangan, ya. Ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan dalam kisah lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina qafala min ghaswati Khaybar sara lailahu hatta idza adrakahul qara arsa. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kembali dari perang Khaybar, ya, maka beliau berjalan di malam hari, ya, sampai beliau kemudian harus beristirahat di jalan, ya. Waqala li Bilal, dan beliau bersabda kepada Bilal, ya, ikli lana al-lail, berjaga-jagalah untuk kami pada malam hari ini, ya. Fasalla Bilal, maka Bilal pun salat, ya. Maqdirallahu, yang beliau mampu, ya, salat malam beberapa rakaat yang beliau mampu, wa nama, kemudian tidur. Wa nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan Rasul pun tidur. Wa ashabuhu, sahabat-sahabat pun juga tidur. Falamma taqarabal fajr istanada Bilalun ila rahilatihi muwajihal fajr. Ketika sudah mendekati subuh, Bilal bersandar ke hewan tunggangannya. Ya, dan itu sudah mendekati subuh. Faghalabat Bilalan ainahu, dan matanya Bilal mengalahkan dirinya. Artinya apa? Mengantuk, ya. Wa huwa mustanidun ila rahilatihi, dan dalam kondisi Bilal bersandar ke hewan tunggangannya, sudah posisi yang sangat nyaman untuk tidur. Falam yastayqidh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala Bilal wala ahadun min ashabihi. Maka tidak ada yang bangun, baik itu Rasulullah, tidak pula Bilal, tidak pula salah seorang sahabat beliau. Hatta dharabat humus syams, sampai mereka dibangunkan oleh matahari, ya, oleh panasnya matahari. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwaluhum istiqadhan, ya. Dan Nabi itu adalah yang pertama kali bangun, ya. Fafazi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul pun bergegas. Faqala ay Bilal, wahai Bilal. Faqala Bilal, maka Bilal mengatakan akhadha bi nafsil ladzi akhadha bi abi anta wa ummi ya Rasulullah bi nafsik. Wahai Rasulullah, ya, demi bapakku dan ibuku dan engkau, aku tertimpa apa yang menimpamu, yaitu ngantuk, ya. Qala yaqtadu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, kalian ikatlah atau tuntunlah unta-unta kalian, ya, ditertibkan. Faqtadu, ya, rawahilahum, maka mereka pun menuntun unta-unta mereka. Tsumma tawaddaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul pun berwudu. Wa amara Bilalan fa aqama shalah, dan memerintahkan Bilal, ya, untuk iqamah. Fa shalla bihim as-subh, dan beliau mengimami mereka salat subuh. Falamma qada shalah, ketika selesai salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nasiya salata falyusalliha, barang siapa yang lupa salat maka hendaknya dia tetap salat, ya, idza dzakaraha, ketika dia ingat. Fa inna Allaha qala wa aqimish shalata lidzikri, karena Allah taala mengatakan dirikanlah salat untuk mengingatku. Surah Thaha ayat 14, ya. Jadi syariatnya ketika kita terlewat salat tertentu karena ketiduran, maka langsung salat, ya, walaupun di waktu yang terlarang, ya. Dan dari Abu Qatadah yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dalam berada dalam kondisi safar, fa'arrasa bilailin, kemudian beliau beristirahat di waktu malam, ittaja'a ala yaminihi, maka beliau tidur menghadap kanan, ya, atau di atas tangan kanannya, ya. Wa idza arasa qubayla subh nasaba dhira'ahu wa wada'a ra'sahu ala kaffihi. Dan kalau beliau tidurnya itu mendekati subuh, maka beliau meletakkan lengan beliau, kemudian meletakkan kepala beliau di telapak tangan beliau, ya, tidurnya dengan meletakkan kepala di telapak tangan beliau. Hadis riwayat Muslim. Wa fi zamanina tayassarat wasailu daqiqah ya litanbih. Adapun di masa kita, kata Syekh Abdul Razak, itu sangat mudah, ya. Sangat dipermudah dengan adanya sarana-sarana untuk pengingat, yaitu alarm, ya. Fayajibu 'alal muslim dhabtul waqti liyuaddi as-shalah fi waqtiha kama amarahullah. Maka wajib bagi seorang muslim untuk memperhatikan waktu supaya bisa melaksanakan sholat di waktunya sebagaimana yang Allah perintahkan, ya. Kalau dulu enggak ada alarm, ya. Siapa yang mau bangunin, ya? Cuma matahari yang bikin mereka bangun, kan gitu, ya. Alhamdulillah. Kemudian yang selanjutnya, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adab yang selanjutnya, wa yustahabbu as-sair bil-laili idza salim at-tariq minal khatar. Dan disunahkan atau dianjurkan untuk berjalan di malam hari ketika jalan itu selamat dari bahaya. Ini syaratnya, ya. Jadi tidak mutlak. Kalau malam-malam ada kelitih, ya, menjadi tidak mustahab lagi, ya. Mustahabnya atau sunnahnya dianjurkan itu ketika jalannya aman. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum biddulzah." Ya. Kata Nabi sallallahu hendaknya kalian itu safar di malam hari. Fa innal ardo tutwa bil lail. Karena bumi itu kalau malam dia dilipat menjadi terasa lebih cepat, ya. Maka saya juga kalau safar saya lebih suka malam, ya, karena lebih cepat sampai. Ya, karena enggak macet, ya. Tapi memang benar, ya. Malam itu memang terasa lebih cepat kalau kita berjalan malam. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan safar adalah wa da'watul musafir mustajabah. Dan yang perlu kita ingat bahwasanya doa orang yang sedang bepergian itu mustajab dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fal yahris 'alal istikthari minad du'a, maka hendaknya seorang itu memperbanyak doa ketika safar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Salatu da'awatin mustajabat la syakka fihin." Ada tiga jenis doa yang mustajab dan tidak diragukan lagi. Yang pertama da'watul walid, yaitu doanya orang tua kepada anaknya, baik itu doa kebaikan maupun keburukan, ya. Maka jangan bikin orang tua marah, usahakan, ya, supaya tidak didoakan yang buruk-buruk, tapi bikinlah senang orang tua sehingga didoakan yang baik-baik. Yang kedua wa da'watul musafir, dan doanya orang yang sedang safar. Yang ketiga wa da'watul mazlum, dan doanya orang yang dizalimi kepada orang yang menzaliminya. Hati-hati, ya. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi kita perbanyak doa ketika safar di kesempatan, ya. Karena apa? Karena kalau kita mengamalkannya berarti kita mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian adab yang selanjutnya adalah wa kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam mura'atu arifqah fis safar wa muawanatu man yahtaju al-ma'unah minhum. Di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika safar adalah beliau memperhatikan teman ketika safar, memperhatikan kondisi temannya dan membantunya atau membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan. Sebagaimana riwayat dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang mengatakan, ya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhallafu fil masir. Ya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau kalau di rombongan itu suka di paling belakang. Ya. Suka di paling belakang. Ya. Fayujzi ad-dha'if, sehingga beliau dapat membantu atau ya membantu orang yang lemah. Ya, entah itu dengan memotivasinya ya dan lain sebagainya, wayurdifu dan memboncengkannya, wayad'u lahum dan mendoakan mereka. Ya. Jadi mengawal ya, mengawal di bagian belakang, memberi semangat kepada yang lemah ya, bahkan kalau perlu dibonceng yang memang kondisinya lemah ya. Itu adalah adab Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, yang perlu kita tiru. Kemudian yang selanjutnya, wa yukrahu udumul musafir ala ahlihi lailan. Dimakruhkan bagi musafir untuk pulang kepada keluarganya di waktu malam. Ya. Dari Jabir radhiyallahu anhu yang mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyatruqur rajul ahlahu lailan. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk mengetok pintu rumah keluarganya di waktu malam. Ya. Yatakhawwanuhum au yaltamisu atharatihim, dalam rangka mencurigai mereka, mencurigai keluarganya atau mencari-cari kesalahan keluarganya atau istrinya, ya. Malam-malam tiba-tiba sidak. Ini Labi melarangnya, ya. Dan dalam riwayat lain dikatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atala ar-rajulu al-ghaibah ayatiya ahlahu turuqan. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang ketika dia telah lama pergi untuk kembali malam-malam hari. Ya, tiba-tiba malam hari ketok pintu. Ya, ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Kata Imam Nawawi rahimahullah, wa ma'na hadhihi riwayat kulliha annahu yukrahu liman tala safaru ay yaqduma ala imra'atihi lailan baghtatan. Maknanya adalah ya, dimakruhkan atau dibenci tidak atau tidak disukai bagi orang yang sudah lama pergi karena safar, kemudian dia sampai ke rumah istrinya, yaitu rumahnya di waktu malam hari secara tiba-tiba. Ya. Fa amma man kana safaruhu qariban, ya. Tatawaqqa'a imra'atuhu ityanahu lailan fala ba'sa. Adapun kalau dia safarnya itu sebentar atau dekat, ya. Kemudian juga istrinya ini sudah menanti-nanti kedatangannya di waktu siap untuk menyambutnya, ya. Maka tidak masalah. Artinya tidak mengagetkan istrinya. Kama qala fi ihda hadhihi riwayat idza atala ar-rajulu al-ghaibah. Karena dalam salah satu riwayat dikatakan bahwa idza atala ar-rajul al-ghaibah, ketika dia sudah lama pergi, ya, berarti ini kaitannya dengan datang secara tiba-tiba karena sudah lama pergi tahu-tahu datang, ya. Ini penjelasan dari Imam Nawawi rahimahullah. Wa yazulu hadzal iskal fi zamanina bitawasuli abrol hatif. Dan permasalahan ini sudah tidak ada lagi di masa kita dengan adanya telepon, ya. Wal ilmi bi mau'idil maji, dan pengetahuan tentang kapan dia akan datang, entah itu jadwal pesawat, jadwal kereta, atau memang sudah ngabari dan lain sebagainya, ini rata-rata sudah tidak menjadi masalah, ya, di masa kita. Kemudian para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa yustahabbu salatu raka'ataini fil masjid idza wasala ila baladi. Di antara sunnah yang selanjutnya terkait dengan safar adalah disunnahkan untuk sholat dua rakaat di masjid sebelum sampai ke negerinya. Ya. Sebagaimana riwayat dari Ka'ab radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza qadima min safarin duha dakhala al masjid. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau baru datang dari safar di waktu duha, maka beliau masuk masjid, fa shalla raka'ataini, maka salat dua rakaat, qabla ayajlisa, sebelum beliau duduk, ya. Jadi misalnya kita baru pulang dari haji, ya, dari umroh, atau dari kota lain, ya, kalau memang sempat, ya, disunahkan untuk mampir masjid di situ, kemudian sholat dua rakaat, baru pulang ke rumah, ya. Hadza wa inna min ni'amillahi 'ala 'ibadi fi hadzal zaman ma huyya lahum wa yusira min wasa'ilin naqli allati yarkabunaha wa yantaqiluna 'alayha min makanin ila makan. Dan inilah, ya, di antara nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya di masa sekarang adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan berupa sarana-sarana transportasi yang mereka bisa naiki, ya, yang bisa mengantarkan mereka dari satu tempat ke tempat yang lain. Wa yahmiluna 'alayha amti'atahum wa athqalahum, yang juga bisa dijadikan sebagai sarana untuk mengangkut barang-barang mereka, ya. Allah Ta'ala mengatakan wal an'ama khalaqaha, dan hewan-hewan ternak Allah Ta'ala menciptakannya, lakum fiha, ya, dif'un wa manafi'u wa minha ta'kulun, ya, bagi kalian, ya, hewan-hewan tersebut, ya, bisa memberikan kehangatan dan juga manfaat-manfaat, dan kalian juga bisa makan dari hewan-hewan tersebut, dari an'am tadi, dari hewan-hewan tunggangan, ya. Walakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun, dan bagi kalian juga ada unta, ya, ketika kalian memasukkan mereka ke kandang dan ketika kalian menggembalakannya. Wa tahmilu athqalakum ila baladin, dan membawakan barang-barang kalian ke satu negeri, lam takunu balighihi illa bisyiqqil anfus, yang tidak mungkin kalian bawa sendiri kecuali pasti dengan penuh kepayahan. Enak tinggal ditaruh di unta, ya. Ini Allah sedang menyebutkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada manusia melalui an'am, melalui hewan-hewan, ya, hewan tunggangan. Inna rabbakum laraufur rahim, sungguhnya Tuhanmu adalah, ya, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wal khayla wal bighala wal hamir, dan begitu pula kuda, ya, kemudian bighal. Bighal itu apa? Peranaan, ya, keledai dengan kuda, ya. Wal hamir, dan keledai, litar kabuha, supaya kamu bisa naiki mereka, wazinatan, dan juga bisa menjadi perhiasan. Wa yakhluqu ma la ta'lamun, dan Allah juga menciptakan yang lainnya yang kamu tidak mengetahuinya. Ini sebagian ulama berdalil bahwa, ya, inilah yang dimaksud dengan pesawat, mobil, ya. Itu Allah ciptakan yang sebelumnya di zaman mereka tidak ada, ya. Surat An-Nahl ayat 5-8. Allah Ta'ala juga mengatakan wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhmalun, ya, dan di atasnya dan di atas kapal kalian diangkut, ya. Dan Allah juga mengatakan wa ja'ala lakum minal fulki wal an'ami ma tarkabun, dan Allah telah jadikan bagi kalian berupa kapal dan hewan-hewan supaya kalian menaikinya, ya. Litastawu 'ala dhuhurihi, supaya kalian bisa naik ke atas punggungnya. Tsumma tadhkuru ni'mata rabbikum idza stawaitum 'alaihi, supaya kamu atau supaya kalian mengingat nikmat-nikmat Allah ketika kamu sudah naik di atas mereka, di atas tunggangan tersebut. Wa taqulu, dan kalian mengatakan subhanalladzi sakhkhara lana hadza, ya. Subhanallah, maha suci Allah yang telah menundukkan ini kepada kami. Wa ma kunna lahu muqrinin, padahal dulunya kami tidak mampu untuk menundukkannya. Wa inna ila rabbina lamunqalibun, dan hanya kepada Rabb kami kami kembali, ya. Ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita dari berbagai macam tunggangan, ya. Pada zaman dulu unta dan lain sebagainya, kalau sekarang mobil, pesawat, motor, ya, sepeda ontel juga termasuk, ya. Termasuk kemudahan dari Allah. Ya, maka ketika nikmat tersebut, ya, yang di zaman sebelum kita itulah nikmat yang besar, di mana Allah berikan kepada mereka kapal, kemudian hewan-hewan ternak, hewan tunggangan yang bisa mereka naiki, maka nikmat yang ada pada zaman kita, ya, fi hadza albab akbar, lebih besar lagi nikmat yang diberikan kepada kita, ya. Kenapa? Karena Allah Ta'ala telah memudahkan kita dengan berbagai macam sarana, ya, transportasi modern, ya, yang sangat mudah untuk dinaiki, ya, sangat nyaman untuk ketika dia bergerak, ya, dan sangat nyaman ketika dia memindahkan satu tempat ke tempat yang lain, ya, dan juga sangat bagus dalam bentuknya dan penampilannya, ya. Sekarang kan bagus-bagus, makanya disebut juga zinah, ya. Juga tunggangan itu bukan sekedar manfaatnya, tapi juga bisa menjadi perhiasan bagi kalian, ya. Wa yasara ma'a dzalika, dan selain daripada Allah berikan kemudahan dari sisi tunggangan, Allah juga mudahkan dari sisi jalannya, ya. Allah telah jadikan jalannya lebih rata, ya. Kemudian Allah juga telah memudahkan sarana-sarana yang memungkinkan untuk beristirahat di tengah jalan, ya. Sangat mudah sekarang kalau mau istirahat di tengah jalan, ya tinggal berhenti, sudah bagus, ya. Enggak seperti dulu yang takut hewan, takut apa segala macam, ya. Maka kemudahan tersebut menjadikan orang bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu negeri ke satu negeri yang lain, bila masyaqqah au ta'ab, tanpa kesusahan dan tanpa kelelahan, ya. Tinggal apa namanya, beli tiket, kemudian naik kereta, tahu-tahu sampai, ya. Enggak capek, apalagi pesawat, ya. Enggak capek, kecuali pesawat ke Amerika, ya, 12 jam, ya, capek juga, ya. Tapi yang jelas lebih mudah, ya, lebih mudah, ya. Maka orang-orang di zaman sebelum kita, ya, mereka harus, ya, mengalami berbagai macam kesulitan ketika safar mereka, ya. Dan mereka melewati gurun pasir yang panas, ya. Kemudian mereka juga mengkhawatirkan hewan-hewan yang berbisa, ya, mengkhawatirkan perampok, ya. Sedangkan orang-orang di masa kita, ya, mereka tidaklah merasakan apa yang mereka rasakan, ya. Kenapa? Karena mereka berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan sarana-sarana yang lebih nyaman, ya. Misalnya dengan kendaraan-kendaraan yang tertutup, ya. Kalau zaman dulu orang terbuka, kalau sekarang ada kacanya, ya. Kemudian kalau dulu kepanasan, sekarang ada kipasnya, ada AC-nya, ya, dan lain sebagainya. Ada tempat duduk yang nyaman, ya. Beda dengan zaman dulu. Ini juga satu hal yang diingatkan oleh beliau di sini untuk disyukuri, ya. Maka falillah ma a'zamaha min ni'matin, ya. Maka betul-betul betapa besar nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya. Dan betapa besar karunia yang Allah berikan kepada kita yang menjadikan kita wajib untuk bersyukur atas nikmat tersebut, ya. Bersyukur kepada yang memberi nikmat, ya, yang dengannya kita diutamakan, ya, diberikan keutamaan dibandingkan dengan orang-orang di masa terdahulu, lebih dimudahkan daripada mereka. Falhamdulillahi ala ma aulana wa nas'aluhu subhanahu ayuzi'ana syukraha, ya. Dan kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas, ya, apa yang Allah berikan kepada kita. Kita juga meminta kepada Allah supaya diberikan hidayah, diberikan taufik untuk bisa mensyukurinya, ya. Wa ayyidana wa yu'idana min kufroniha, dan kita juga mohon kepada Allah supaya kita tidak mengkufurinya nikmat tersebut. Wa ayyuwafiqana listi'maliha fima yurdih, dan kita juga memohon kepada Allah diberikan taufik untuk bisa memanfaatkannya kepada hal-hal yang Allah ridhoi. Artinya jangan memanfaatkan kemudahan sarana transportasi ini untuk maksiat kepada Allah, ya. Dan di antara hal-hal yang mu'sifah, yang menyedihkan, ya, al-muta'aliqah biwasailin naql, yang terkait dengan sarana transportasi di masa sekarang, terutama yaitu sayyarat, yaitu mobil, adalah kasratul hawadith al-murawi'ah, ya, adalah banyaknya kejadian kecelakaan yang mengerikan, Ya, ini yang perlu diperhatikan di sini ya. Beliau mengingatkan tentang di antara kemudahan tersebut ternyata ada hal lain ya yang menyedihkan, yaitu banyaknya terjadi kasus kecelakaan yang mengerikan. Maka fa asbahal al-musabuna biha ma baina kasir wa jarih wa mayyit. Maka di antara orang yang kecelakaan itu ada yang mereka mengalami kerusakan, patah tulang, ya, luka-luka, bahkan meninggal, ya. Dan ini bukan hanya orang per orang, akan tapi banyak orang, dan bahkan kadangkala kecelakaan itu menyangkut banyak orang, ya, kecelakaan beruntun, kecelakaan menewaskan banyak orang, ya. Maka wala syakka, dan tidak ragukan lagi bahwa dibalik semua itu, ya, ada faktor yaitu mukhalafat. Ada faktor yang menjadikan itu ada, yaitu pelanggaran, ya, pelanggaran yang dilakukan oleh para pengguna jalan, orang-orang yang telah diberikan SIM mengemudi, namun dia tidak amanah dalam menggunakan surat izin tersebut dengan melanggar, ya, aturan-aturan lalu lintas, ya, sehingga hal tersebut bisa menjadikan orang menjadi takut, ya, orang jadi takut ke jalan karena takut dengan orang-orang seperti ini. Orang-orang yang ngawur ketika berkendara, ya. Maka innal wa'i fi hadzal bab al khatir al matlubun min kulli man yastamlik sayyarah, ya. Maka di antara hal yang perlu diingatkan kepada kita, ya, dalam masalah ini adalah bagi yang orang yang punya yang memiliki kendaraan, memiliki mobil, ya, yang taliq fiha bainal muslimin, yang dia berlalu lalang, ya, melewati kaum muslimin, liyura'iya huquqahum, hendaknya dia betul-betul memperhatikan hak-hak mereka, hak-hak para pengguna jalan, hak-hak orang-orang yang dia lewati, waliyahfadha hurumatihim, dan hendaknya dia menjaga kehormatan mereka, li'alla ya'ridha wahidan minhum illa syai'in min tilkal akhtar, supaya tidak menimpakan musibah kepada mereka. Dalam sebuah hadis dikatakan, Nabi SAW mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum alaikum haramun. Ya, sungguhnya darah-darah kalian, kemudian harta-harta kalian, ya, semua itu haram bagi kalian. Artinya tidak boleh menumpahkan darah dan menumpahkan atau mengambil harta secara zalim. Ya. Dan Nabi juga mengatakan, kullul muslim alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Setiap muslim itu haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya kepada muslim yang lain. Tidak boleh ditumpahkan, tidak boleh dicemarkan kehormatannya, dan tidak boleh diambil hartanya secara zalim. Ya. Ini yang menjadi perhatian kita. Jangan sampai kita menjadi sebab tertumpahnya darah seorang muslim dengan ngawur di jalan raya sehingga menyebabkan nyawa melayang atau kerugian harta benda atau yang lainnya, ya. Maka pesan terakhir beliau di sini adalah, ya, maka apakah, ya, orang-orang yang telah orang-orang yang melanggar aturan ini, ya, hendaknya dia betul-betul memperhatikan hadis-hadis yang semisal, ya, supaya apa? Supaya orang-orang itu liyatma'innan nas fi turuqatihim, supaya orang itu merasa aman di jalan mereka, ya, waliyamanu fi, ya, sayrihim, dan hendak supaya mereka merasa aman ketika berjalan, ya, wali taqilla tilkal ma'asi wal akhtar bainahum, dan supaya kejadian-kejadian yang menyedihkan, bahaya-bahaya itu semakin sedikit, ya, atau syukur-syukur tidak ada. Wa mimma yanbaghi an ya'lama fi hadzal maqam anna ta'ata waliyil amri biltizami al-anzimah al-mururiyah allati nakhdam masalihan nas wa tanzim sayrahum amrun wajibun ya'samul muslim bitarkihi. Dan perlu diperhatikan di sini bahwa mentaati pemerintah, ya, dengan mentaati aturan lalu lintas yang memang itu dibuat untuk kemaslahatan manusia dan mengatur lalu lintas mereka, adalah amrun wajib, adalah satu hal yang wajib. Ya, mentaati lalu lintas adalah hal yang wajib. Ya samul muslimu bitarkiha, yang ketika ditinggalkan maka seorang muslim itu berdosa. Ya, jadi ini melanggar lalu lintas itu menjadikan seorang muslim berdosa. Kenapa Allah Ta'ala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum, ya. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah pemerintah kalian. Surat An-Nisa ayat 59. Ya, jadi sekali lagi dibalik kemudahan yang Allah berikan berupa berbagai macam sarana transportasi, hendaknya kita jadikan sebagai sarana bersyukur kepada Allah, ya. Dengan cara apa? Ya, memanfaatkan kepada kebaikan dan juga tidak berlaku ya, semena-mena di jalan raya sehingga malah menimbulkan musibah bagi diri sendiri dan juga orang lain. Demikian yang kita bahas pada sore hari ini. Alhamdulillah telah selesai bab ke-29. Insyaallah pertemuan mendatang kita akan lanjutkan di bab terakhir dari kitab ini, yaitu bab ke-30 tentang kaidah-kaidah dalam mensucikan hati. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah khairan saat atas materi yang telah disampaikan di kesempatan sore hari ini. Alhamdulillah Sobat Muslim, baru saja tadi kita dengarkan kelanjutan materi dari kitab Ahadithul Akhlaq yang disampaikan oleh Ustadz Ristian Ragil Hafizullah Ta'ala, yakni ada bepergian dan berkendara bagian kedua. Kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah kita terima dari Sobat Muslim, ya. Pertanyaan pertama Ustadz, ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, jika qadarullah terlambat bangun sholat subuh, apakah bisa kita sholat qobliyah dulu? Juga jika misal terlambat sholat zuhur karena suatu hal, bisakah sholat qobliyah dulu atau harus bersegera sholat wajib? Jazakumullahu khairan. Ya, yang lebih baik adalah langsung sholat zuhur atau sholat subuh. Ya, adapun sholat sholat qobliyah maka bisa diqadha di waktu yang lain. Ya, Allah Ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Beberapa pertanyaan di luar tema Ustaz. Ya. Ada pertanyaan dari pendengar di Condong Catur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana cara berdoa di akhir waktu di ba'da asar Ustaz? Apakah harus berwudu kemudian duduk? Mohon penjelasannya Ustaz. Ya, doa itu punya adab, ya. Ketika kita mengamalkan adab tersebut itu lebih baik. Ya, di antara adab berdoa adalah yang pertama dia menghadap kiblat, ya. Kemudian juga di antara adab yang lain adalah dia memulainya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian memohon ampun atas dosa-dosanya, ya, kemudian bersolawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian baru dia mengungkapkan doanya. Kemudian juga dia bisa mengangkat kedua tangannya, ya. Kemudian juga di antara adabnya adalah dia mengulang-ulang doanya, ya. Al-ilhah, ya. Al-ilhah itu artinya mengulang-ulang, merengek-rengek supaya doanya dikabulkan. Itu juga di antara adab dalam berdoa, ya. Jadi jangan justru merasa, loh kok kita merengek ke Allah, ya. Justru itulah yang Allah inginkan, ya. Allah menyukai ketika hambanya berdoa mengulang-ulang doanya seolah-olah dia sangat butuh kepada Allah. Maka itu juga di antara adab dalam berdoa. Dan Nabi SAW melakukannya, ya. Ketika beliau mendoakan sahabatnya, kadang-kadang beliau bisa mengulang sampai 3 kali, bahkan sampai 5 kali, ya, dengan kata-kata yang sama, ya, karena dalam rangka ilhah, ya, merengek-rengek atau mengulang-ulang doa. Kemudian juga dilakukan di waktu-waktu mustajab, ya. Misalnya di waktu sujud atau di waktu di waktu-waktu mustajab, ya, seperti tadi, ya, pada asar di hari Jumat dan lain sebagainya. Maka ketika kita mengumpulkan semua hal tersebut, maka insya Allah akan semakin mustajab. Adapun berwudu sebelum doa, maka saya belum pernah mengetahui tentang dalilnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya Ustaz. Ada pertanyaan kedua dari penanya yang sama, yakni apa hukum makan di tempat orang yang keseripahan, yang jenazahnya sudah dimakamkan, keluarganya masih ada di rumah, ini dalam rangka makan siang biasa. Mohon penjelasannya Ustaz. Ya, kalau bukan dalam rangka itu, hanya sekedar bertamu, Ya, insya Allah tidak masalah karena tidak terkait dengan niyahah ya. Ada pun yang disebut dengan niyahah yang meratap yang dilarang oleh Nabi SAW yang disebutkan para ulama adalah makan-makan dalam rangka kematian orang tersebut. Ya, ada pun ya tadi ya kalau orang kita berkunjung ya, kemudian memang sudah adatnya seperti itu mampir sana makan ya, maka berarti itu tidak terkait dengan kematiannya maka boleh. Tapi kalau itu masih terkait dengan kematiannya, maka justru hendaknya yang kita lakukan adalah memberinya makan, memberinya sesuatu yang kita memasakkan sesuatu untuk dia, bukannya dia yang masak untuk kita ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Mungkin pertanyaan terakhir Ustaz, satu lagi pertanyaan. Ustaz, bolehkah mengantar saudara atau keluarga non-muslim dalam urusan yang berhubungan dengan agamanya? Dan bagaimana jika ia bertanya referensi tukang bangunan untuk renovasi gereja, lalu kita berikan? Itu bagaimana, apakah boleh? Lalu apakah kita turut serta untuk, apakah itu termasuk kita turut serta untuk mengembangkan ibadah mereka? Mohon penjelasannya Ustaz. Ya, tidak boleh ya untuk membantu non-muslim walaupun itu saudara terkait dengan ibadah mereka. Terkait juga masalah ketika dia nanya referensi tukang bangunan untuk gerejanya ya, ketika kita memberitahunya ya, maka ini termasuk bagian dari tolong-menolong dalam kejelekan ya. Jadi tidak boleh membantu yang langsung terkait dengan agama mereka ya. Tapi kalau dengan di luar agama mereka bantu-bantu yang lain, maka itu justru adalah suatu hal yang baik ya, yang dengan itu diharapkan akan semakin melembutkan hatinya ya, atau melembutkan dia supaya bisa tertarik dengan Islam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Mungkin kita cukupkan sekian Ustaz untuk kajian kita sore ini. Sebagai penutup, mohon kesimpulan pada bahasan kita sore ini Ustaz. Silakan. Ya, baik. Para penerima yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah jelaskan ya beberapa adab ketika safar dan bepergian. Yang perlu kita ingat adalah bahwa tadi ya sebagaimana yang sering saya katakan bahwa sekecil apapun adab yang Nabi ajarkan itu akan bermanfaat bagi kita dan tentu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya, katakanlah ketika jika kalian betul-betul mencintai Allah, maka ikutilah aku. Apa yang Nabi lakukan, apa yang Nabi sabdakan, maka semua diikuti. Ya, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintaimu dan juga akan mengampuni dosa-dosamu. Maka dengan kita berusaha mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap alhamdulillah, dalam setiap adab yang beliau ajarkan, maka itu akan menghapuskan setiap dosa-dosa kita. Ya, jadi jangan diremehkan adab sekecil apapun ya yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian semoga bermanfaat. Allahumma 'alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.